Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله melengkapi penjelasan ayat pendidikan pun Allah azza wa jalla wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampun kita sebutakan wau pilih mati nang kahanan Islam niku wonten teng astane Allah. Pribadi-pribadi kula lan panjenengan mboten gadai utawi mboten memiliki. Nggih. Napa kula nyenengan nang kahanan mangke mati alal Islam napa mboten ana ning sedaya niki wau wonten teng astane sinten Allah azza wajalla. Ananging perlu dipun pahami masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula lan panjenengan kedah berusaha melampahi sebab-sebab, melakoni sebab-sebab supados kulolan panjenengan iku tetep ala hadal Islam ilal maut. Tetep kulolan panjenengan tenduring agama Islam niki ngantos kulolan panjenengan seja. Melakoni sebab-sebab ingkang saged jaga. Nggih, salah mulaipun sebab ingkang perlu lan terus kula njenengan upayakan lan usahakan ngaos ngaji. Nggih, terus berusaha talabul ilmi. Di samping talabul ilmi nggih nglakoni mboten mung golek ilmu terus ning orang-orang lakon-lakoni nggih. Sebab melampai ilmu niki buah ilmu. Lah nek kula njenengan duwe ilmu kok mboten nglakoni ilmu nek berarti pada karo wit ora woh. Wit ora woh sing diarep arep woh ora woh. Tekor ngembakar batang ya. Lah wong sing diarep arep woh, duren sing diarep arep napa nek? Oh, eh, orang popo, kesuh sampean nggih. Tegur wae nggih. Dipun sebutaken al ilmu bila amalin kasajari bila napa? Samarin. Ada nang. Pinter jenengan nggih. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal kaya dene wit sing ora woh. Niki salah satu upaya dan usaha talabul ilmi, ngamalakan ilmu, sabar ngamalakan ilmu. Niki salah satu upaya supados kula njenengan niku tetep istiqomah, tetep sekelan kenceng kelawan agama niki, sehingga mangke kula njenengan nalika ning lampahi sebab-sebab ingkang dadosaken langgeng tetep ala hadal Islam ilal maut. Fa inna Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla kelawan karuniane, kelawan keutamaane, kelawan nikmate, Allah azza wa jalla nyempurnakaken dumateng kulon jenengan nikmat-nikmate. Kulon jenengan pun diparingi nikmat dening Allah, nikmat nangkahanan kulon jenengan Islam. Kau pun disebut ya. Bahkan nikmat sing paling apa? Sing paling gede. Allah pun maringi dumateng kulon jenengan nikmat Islam. Pun diparingi. Kulon jenengan pun diparingi. Gini apa ya? Kau nyatanya ya mau masjid. Mau tentang menggereja kan? Buatan kan? Ya gelem ngaji, ya gelem sholat, ya niku, niki dalil lan niki bukti pilih kulon jenengan pun diparingi nikmat. Pun diparingi apa? Nikmat. Nikmat apa? Nikmat Islam. Kantung kulon jenengan jaga. Jaga abot napa enteng ya? Jaga abot napa enteng? Napa ngambil loh? Apot-apot gampang, enteng-enteng gampang, apa beriun? Apot-apot enteng apa enteng-enteng apot? Di bolak-balik kami mawon, ya. Nah, kantun kulon jenengan ini jaga, ya, jaga, dijaga, dipelihara, diopeni, dilakoni, sebab-sebab sehingga mangke Allah Azza Wajalla datosakan kulon jenengan mati nangkanan Islam. Allah Azza Wajalla, Allah Azza Wajalla. Nalikane onten tiang ingkang berusaha ngelakoni sebab-sebab Allah nyempurnakake nikmate sehingga Allah Azza wa Jalla ndatosaken kulon jenengan mati alal Islam. Apa sebabnya? Sebab kulon jenengan berusaha. Berusaha ngelakoni sebab-sebab. Kulon jenengan berusaha supados kulon jenengan iki selamat. Allah Azza wa Jalla niku zat ingkang moho murah, moho iman, moho sempurna. Nalikane Allah Azza wa Jalla ningali hambane, hambane Allah niki kok khirsan alal khair, semangat maring kebagusan, semangat maring apa? Kebagusan, seneng maring kebagusan. Jenengan kelebu mboten? Jenengan seneng maring kebagusan mboten? Nek mboten seneng mboten mriki-mriki nggih. Nggih to? Nggih. Nek onten hambane Allah ingkang semangat seneng maring kebagusan. Maring tauhid seneng. Maring salat seneng, maring ibadah-ibadah seneng, maring amal soleh seneng, birrul walidain seneng, apik maring tangga seneng. Ini kalau yang disebut kebagusan mboten teknik-teknik. Nek onten hamba kok seneng maring apa? Kebagusan. Wabukhtan listar lan hamba niki boten seneng maring sing elek-elek. Sing elek sengit. Syirik elek napa be? Hah? Dosa elek napa be? Maksiat elek napa be? Minum khamar elek apa be? Apik? Nek sing hobi apik nggih. Nek onten hamba, hamba niku seneng maring sing apik. Semangat maring sing apik, seneng maring sing apik, sengit maring sing elek. Syirik elek, dosa elek, maksiat elek. Nggih? Yes? Sengit-sengit mboten seneng. Wa khaufan minhu lan khawatir wetih. Bok nanti kecemplung maring sing elek. Mbun apa dereng kula jenengan? Khawatir apa dereng kula jenengan? Khawatir kecemplung sing elek mboten? Khawatir syirik, khawatir dosa, khawatir maksiat. Niki upaya lan usaha. Allah Azza wa Jalla ma'asyarakat barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menawi ningali onten tiang singkaya niki keadaannya, dijaga dening Allah, diselamatakan dening Allah, dijaga dening Allah agamanya, disempurnakan dening Allah azza wa jalla nikmate nggih tiyang iki, sehingga tiyang iki mati nanggahanan apa? Islam. Jadi kudu usaha mboten supados kula njenengan niku mati nanggahanan Islam. Nggih kudu usaha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kowe kabeh aja mati kejaba mati nanggahanan muslim, iki butuh diupayakan, butuh diusahakan. Kosong masulipun masyur hadim barqal fikum. Nalikane Allah azza wa jalla ningali hambane. Hambane niki iqradon. Mengo. Mengo ngertos? Menceng. Nyeleweng. Ora seneng maring kebagusan. Maring singapik-apik orang seneng, maring tauhid orang seneng, maring taat orang seneng, maring ibadah-ibadah mboten apa? Mboten seneng. Malah senengnya maring sing elek-elek. Syirik seneng, dosa seneng, maksiat seneng. Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla niku gak ada sifat adil. Sifat apa? Adil. Nggih nalikane wonten tiyang singgah niki kelawan keadilane Allah. Kelawan keadilane Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla ngencengaken wong niku. Ngenggokaken wong niku. Ngengokaken wong niku. Kados dengan disebutaken dening Allah azza wa jalla ing dalam salah satunipun ayat, "Wa man yusaki fir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda" wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sapa wonge sing bantah rasul? Bantah sinten? Rasul. Rasul kok dibantah nih? Sing kudune di dipercaya, diterima, ditutaken, didadekaken teladan, niki malah dibantah. Waman yusaki ke Rasul mimban di mata bayana lahul huda. Sapa wonge sing bantah Rasul sawise jelas nggo wong kowe mau petunjuk. Wis ngerti sing bener. Tiang niki pun paham, pun ngerti sing hak, sing bener pun paham, pun ngerti. Ning bantah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin lan dheweke ngetutaken seliane dalane kaum mukminin. Sing ditutaken iku dudu dalane sahabat. Sabilul mukminin ing dalam ayat menika dipun tafsirake dening para ulama, sabilus sahabat. Dalane sahabat. Sing ditutaken iku malah dalane wong-wong sing nyimpang. Dudu dalane sinten? Sahabat. Dudu dalane kaum mukminin. Allah azza wa jalla nggih nalikane wonten tiyang singgah niki kaadaane bantah sinten? Rasul. Wis ngerti dibantah. Wis paham dibantah. Wis tekan maring dheweke petunjuk ditolak. Malah ngetutaken seliyane dalane kaum mukminin. Allah kelawan keadilane nyebutaken nuwallihi ma tawalla. Ingsun Allah taala ngencengaken dheweke, ngenggokaken dheweke. Nengok kacen dheweke. Nuwali hikmatal. Sesuai karo dheweke uli menceng. Salahi sinten? Salahi Allah? Allah disalahuna niki. Salahi dheweke menceng-menceng. Senenge maring sing elek-elek. Senenge maring sing dosa-dosa. Senenge sing maring maksiat-maksiat. Senenge maring kekufuran. Senenge maring kesirikan-kesirikan. Dienceng-enceng sendening Allah. Nuwali hikmatawallah. Wa nuslihi jahannam. Ini ancaman saking Allah. Dan ingsun Allah Ta'ala ngelebukakan maring deweke. Ingsun ngelebukakan deweke maring neraka jahannam. Wa sa'at masira jahannam. Seelek-eleket panggonan bali. Oke, saking ayat ini ko. Masyarakat hadirin barakallahu fikum. Yang oke, mati nang kahanan su'ul khotimah. Su'ul khatimah niki sebab prilakune tiyang. Lan tiyang nalikane dhewek niki mati nang kahanan husnul khatimah niki nggih sebabe yang iku dhewek. Nah kantun mangga kula jenengan ajeng kepengin mati husnul khatimah napa suul khatimah. Nah kita pun nih kape ya husnul khatimah. Lan ing usahalan upayane sampean niku pripun? Nah nek kula jenengan serius temen nggih di samping doa dumateng Allah Subhanahu wa taala supados kula jenengan niku mangke mati nang kahanan husnul khatimah. Allah mangke Allah Subhanahu wa taala mangke maringi dumateng kula jenengan husnul khatimah. Nggih niki lengkap sampun kaitan pun kalian ayat pengendikan dengan Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nggih monggo kula ngajak dumateng kula pribadi lan hadirin hadirat utawa ingkang rawuh wonten kesempatan ing dalu menika monggo sareng-sareng kita mempertahankan agama niki sehingga kula jenengan niku mati nang kahanan husnul khatimah. Allahumma ij'alna minhum, mugi-mugi kula jenengan termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang mati nang kahanan husnul khatimah. Amin. Nggih, kula wau dipun sini kurang luwih seprapat, pun seprapat. Pun mangga mbok wonten ingkang badhe tanggal. Monggo. Monggo monggo. Sing badhe tanglet. Ampun riko-riko. Fat fasalu ahla zikri ing kuntum la ta'lamu. Nek jenengan boten paham, boten ngerti, takon mawon. Monggo monggo. Pripun? Gue pun pinter kan, buktinya orang cinta pon. Monggo, monggo, monggo. Dia mau wakili jenengan buat nopo-nopo. Malik, wakili kanca-kancanya dia. Bingung? Oke. Kalau senang pak nih kali anten tiang tinggal bersih dengan. Jadi wong liya ansal faida. Unggih paling top top ya dengan itu. Jadi intinya apa bang? Pertanyaannya apa? Satu kosong dua. Al-Baqarah. Ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Allah Azza wa Jalla merintahkan dumateng kula lan panjenengan supados kula jenengan sekelan kenceng kelawan agama. Nah nek kula jenengan sekelan kenceng kelawan agama mati nang kanan Islam. Intinya niku. Terus pakai no? Oh dasarnya nopo pegangan kita nopo jalan jalan men bisa selamat niku napa jawabannya napa pak jawabannya beramal guys pinter-pinter oke. Nabi alaihi wasallam nalikane nyebutaken makna ayat wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wattaqum la'allakum nabatrusa tattaqu. Ini Pak Kiai pinter. Nggih. Nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ndamel nyebutaken makna ayat iki, Nabi alaihi wasallam niku ndamel garis lurus. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton biadi. Nabi ndamel garis napa? Lurus. Lah Nabi ngendiko? Hada siratim mustaqim. Iki dalan kusing lempeng. Dalan sing napa? Lurus. Wa khatta khutuqan an yaminihi wa an shimali. Nabi garis sebelah tengen lan kiwene pirang-pirang garis. Lan Nabi ngendika, "Ki dalan-dalan sing setan ngajak maring dalan kene." Jadi men bisa tekan mati husnul khatimah netutaken dalane sinten? Rasul. Pun jabarane dawa. Pun mangga ngene. Sing wae padha tangkep sinten? Monggo-monggo. Tiang gesang niku kepengine mati husnul khotimah. Nggih. Lah. Jenengan nate mireng menawi tiang tiang ma'am panganane haram ibadahe 40 dina amalane ora ditambah dening Allah Azza wa Jalla. Bener napa salah? Wong mangan banda haram amale 40 dina ora ditambah. Bener napa salah? Niki pitakonane lumayan berat niki. Nggih, nggih, nggih. Wala alam kula dereng manggi riwayat ning sing kula nate mireng si napa niku? Man ata kahinan lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Sapa wonge sing teka maring dukun niku 40 dina sholatu ra ditampa. Ini nek sing wau kula dadi ngertos. Wallahu a'lam. Mungkin Pak Kiai niki ngertos. Kula dadi ngertos niku. Ini nek man ata kahinan ya ana wong teka maring sinten? Dukun. Dia tekat-tekat kok tekat maring dukun. Takon apa-apa-apa. Mboten percaya mboten. Ning mekani sinten? Dukun. Lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. 40 dina sholate ora ditampa. Ning mek percaya maring omongane dukun nalikane dukun ngomong perkara-perkara gaib gini-gini percaya. Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul. Sapa wonge sing teka maring dukun terus dheweke beneraken dukun. Jadi dukun ngomong perkara-perkara gaib dheweke napa percaya beneraken. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Mongko teman-teman dheweke kufur kelawan apa sing digawa dening Muhammad. Kufur maring Al-Qur'an. Al-Qur'an nyebutaken orang ana sing ngerti perkara gaib kejawi sinten? Allah Azza wa Jalla. Kufur maring Al-Qur'an hukumnya apa? Dimetu sekang agama. Dene wallahu a'lam bahwa sing mangan barang haram ibadahe 40 dina mboten ditampa. Kulo dereng ngertos. Kulo dereng ngertos. Wallahu a'lam. Bapak menawi jenengan nonton sinate ngertos dasare napa riwayate napa monggo bareng-bareng. Wong pada belajar niki. Nggih. Oh nggih, monggo. Nggih, monggo. Menjalankan kewajiban, contoh misalkan kewajiban sholat, kewajiban haji, kewajiban puasa. Jadi awalnya kita merapat kewajiban wajib, karena kita selalu sering-sering menjalankan, akhirnya kita merapat nikmat. Nah, kalau kewajiban itu berubah menjadi kenikmatan dari kebutuhan kita. Bagaimana sama kita kalau kita jadi bilang kewajiban yang lain dari kebutuhan, itu gimana? Contohnya puasa kan jadi kalau puasa jadi makanya jadi badannya jadi enak jadi karena kebutuhan asam urat wajib puasa termasuk kok merasa nikmat jadi artinya bukan menjadi kebutuhan kami pas sholat pun gitu tapi kami sholat mungkin rasanya di sehat memang jadi kebutuhan jadi bukan jadi kebutuhan itu boleh mantap. Pertanyaannya apa? Oh gitu. Okay. Ya kan wallahu ta'ala alam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Puasa Allah azza wa jalla secara tegas yang disebutkan wajib. Hukumnya apa? Wajib. Salat salah satu rukun rukun iman apa Islam? Islam. Wajib. Wajib salat lima waktu. Hukum tetap yang namanya sholat hukumnya wajib, yang namanya puasa hukumnya wajib, tetap wajib. Nah ini jenengan kok ngerasa nikmat nek sholat, nikmat nek napa puasa, nek ora jamaah rasanya ngereh. Eh itu guys, ini luar biasa nih jenengan ini. Nek orang jamangan ngereh, anak dan orang sekali ngereh. Eh ini kan rasanya guys. Jadi, nah ini perkara sing terpuji, bagus apik. Ning hukum tetap ke hukum ya, hukum tetap apa? Lah perbuatan jenengan, sebab jenengan niku istilah ingkang dipun sebutaken dening Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya? Niku napa qalbuhu muallaq bil masajid, atine niku kumantil kantil maring napa niku mbok mesti rasane kok pengen masjid, rasane kok pengen masjid, bar salat kok pengen salat malih, bar salat kok pengen salat malih, apik mboten? Nah niku klebu ing dalam bab niku. Nggih. Fadilahnya apa ya? Wong sing atine kumandil kandil maring masjid. Nggih, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ana pitung golongan. Kenapa tadi nggih? Allah azza wa jalla aweh yub-yub besuk nang dina yauma la dilla ila dillu nang dina ora ana yub-yub kecapa yub-yube Allah yub-yub ya yub-yub ngertos mbok naungan naungan ada niku ge dene bentuke napa wallah alam mangke yub-yube napa. Nah di antara ini kok rajulun qalbuhu muallakun bil masajid wong sing atine niku kumantil kantil marin seneng seneng sholat seneng sholat seneng sholat seneng sholat Bar sholat kepengin apa? Sampai niku nggih. Kayane niku mboten. Niki luar biasa kayane niku. Niku mangke pikantuk napa? Niku. Wau pitung nggih. Niki nembe tunggal liyane napa to nggih? Murja'ah, murja'ah. Ngemut-emut ta. Apa? Imamun adilun. Pemimpin sing adil. Pemimpin ingkang adil dipun sebutaken dening ulama niku tegese pemimpin sing rapaken syariat. Pemimpin ingkang negakaken apa? Syariat. Ya pantes ya, pemimpin sing negakaken syariat ya mesti kulih napa? Yo sebab keumumane pemimpin orang negakaken syariat. Terus sing nomor terusin wali? Rajulun ja'athum ra'atun zaman sidin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nggih, Pak Kiai. Pak Kiai nang. Rajulun ja'athum ra'atun wong lanang. Wong lanang iki sampean kabeh niki berarti. Ja'athum ra'atun hijab dening wong wadon. Wong wadon ini kuda taman sibin wa jamalin ya ayu ya dua kedudukan posisi. Faqala inni akhafullah. Mongko dheweke napa? Ngomong mari wong wadon iki inni akhafullah. Aku wedi mari Allah. Dipantes wong-wong pada kolet niki malah wedi nggih. Pantas tulis apa? Yubiu. Napa malih? Syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda sing tumbuh berkembang nang kahanan taat maring Allah. Keumumannya pemuda napa? Keumumannya pemuda jenengan ya tahun 6 lah. Ya napa nggih? Goncang. Ibadahnya kacau, ketaatannya kacau. Jadi kan, buatan gini, buatan beda gini. Iya, nanti nom ya mbo. Siki, walhamdulillah, pun cacar, nanti niko gini. Lah niki pemuda niki. Nasya'a fi ta'atillah. Terus berkembang ing dalam taat maring Allah Azza wa Jalla. Pantes. Ini karena pemuda sehingga niki besok oleh apa? Yuk, yuk. Terus, malin apa? Rajulani nggih, rajulani ana wong loro senenge krana Allah, campur krana Allah, pisah ke krana napa? Allah. Terus napa malih? Wong iki kok ketemu ya krana Allah, umumane pisah sebab tugas sebab napa krana napa? Allah. Terus tunggal malin? Tunggal apa kali malin? Siang. Ya, bahasa Arabin apa? Rajulun, rajulun. Nyepi ya. Khalian. Fafadot aina. Ya. Jadi nyepi, zikir, napa zikrullah azza wa jalla, nyepi, boten tentang zanet, nggih? Nganti napa? Nganti nangis. Nggih. Tunggal malih. Dene tunggal malih terus nggih. Man tasaddaqa wong sing sedekah tangan tengene aweh tangan kiri ini orang ruh nanti dia orang ngerti niki dipun sebutakan dening ulama min syiddati ikhlasih banget napa nih ikhlas Nah seniki wong sedekah malah dipamerake. Malah sebagian ada udang di balik rempeyek. Apa sedekah iku? Yes, Allah alam. Yes, terus njenengan niku wau kita gunani insyaallah, masyaallah Mahmud terpuji niku. Nek njenengan niku kangen mari napa? Ibadah, seneng ibadah. Ketagihan mari napa? Ibadah. Umumnya wong jenuh, bosan njenengan malah kangen. Perkara ingkang terpuji. Wallahu taala. Oke, monggo. Rapal ngomong. Jadi kan apa berarti? Man amila amalan laisa alaihi amruna. Oh kurang lengkap ya. Keluar lah ya, betul nak ngomong ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya itu apa yang ini lho? Monggo. Yes, terus makna man amila amalan laisa alaihi amruna fa wa raddun sapa wonge sing dheweke ngamal salah jeneng amalan sing dudu laisa alaihi amruna dudu sekang aku dudu sekang agamaku dudu sekang bimbinganku fa huwa raddun mongko amalan kowe mau mardud ditolak. Ini misal contoh salat maghrib pinten rokangan? 3. Dheweke ngamalna 5. Men ganjarane akeh iki. Mardud ditolak. Ini contohnya ekstrim ya. Lah mung salat maghrib pinten rokangan ngamalkene pinten? 5. Kepengen ini ganjarannya apa? Oke. Okay. Ini ku kelebu makna hadis kau. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sapa wong sing ngamalkan sajeng amalan, sing amalan kowe mau dudu sekang bimbinganku ditolak. Nah, kita ngonane ning niku ditolak kok, napa dosa? Ayo ngene. Jawabane ya ditolak ya dosa. Ya ditolak ya dosa. Masyaallah barakallahu fikum. Setan niku nalikane nggoda manungsa. Nggih, setan niku nalikane nggoda manungsa. Nek bisa diupayakan dening setan, manungsa niku supaya kafir. Supaya kafir. Metu sekang agama. Pindah agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Oke, utawi sanes. Niki diupayakan dening setan. Setan. Nek tiyang niki kok kuat kenceng. Mboten purun. Pindah kenapa? Agama mboten purun kufur. Mboten purun syirik akbar. Diupayakan dening setan supaya kecemplung ing dalam dosa bid'ah. Berarti bid'ah dosa napa ora diterima kok. Ini upaya setan ingin memperkali supaya wong niku kecemplung napa? Amalan sing laisa alaihi amruna. Utawi teng hadisane man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rasul. Berarti dosa bid'ah niku dosa sawise napa? Kufur. terus nek mboten saged diupayakan kecemplung fitnah, maka nembe dosa gede. Jadi dosa gede niku misalnya dosa apa? Mungkin bayang banget. Iyakum wa muhdatsatil umur. Nasihati kowe kabeh tekan perkara-perkara apa? Tidak. Nggih, nek boten ngerti dene ngerti. Nek wis ngerti kok ngeyel ya, salah dhewe. Wallahu taala. Cekap? Oh nggih, monggo. Lah. Nggih. Sampun kalane nggih, kados ing dalam salah sawalipun riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasalam nate ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Sang lafadznya ya musarrifal qulub sami mawon maknane. Wahai zat ingkang bolak-balik ati. Sabit kulubana ala dini. Ya Allah mugi panjenengan ngokohaken ati kula terus ala dini. Ngetutaken agama panjenengan ya Allah. Ati bolak-balik. Kadang niki, kadang niki, kadang niki. Lah pripun carane supados ati kula njenengan iku tetep mapan. Di antara cara ingkang saged dipun lampahi donga. Nggih, nggih, kaya kan dongan kula. Niki salah sawijining asbab supados ati niki tetep napa? Lurus, istiqomah, mantap, sabat ala din. Nah, napa malih? Apa kurang dongan dongan tok? Nggih. Lakoni perintah-perintah Allah tinggalaken larangan. Gini dia tetap kualah. Ini sobatos hati kulun jeningan itu tetap napa? Kokoh. Ini tetap napa? Kulit ilmu. Kekancan karo wong sing apik. Pengaruh gede niku lho. Nek kancane wong elek niku mangke pengaruhnya teng ati gede niku. Ning sewu wau Abu Thalib niku mati nangganan boten purun ngucapaken la ilallah gara-gara napa? Kancane Abu Jahal pun ditempel dening Abu Jahal. Nggih. Apa kowe ora seneng maring agama nenek moyang kita? Coba gambarake nek wektu niku boten wonten Abu Jahal. Mung Nabi tok kali Abu Thalib. Ning pengaruhe kancane iki. Mulane golek kanca sing apa? Sing apik. Sebab kanca sing elek niki bisa merombak-merombak ati, merombak-merombak ati, merusak ati. Ini di samping doa, usaha. Wonten upaya lan usaha. Lan nalika ning wong niku atine apik, mangke zahire nggih napa? Apik. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Nek atine apik, mangke zahire apik. Fisike apik, penampilane apik, tangane apik, cangkeme apik, napa-napane napa? Apik. Ni nek elek. Atine elek, nggih, omongane elek. Lakone elek, tindakane elek. Mangga. Kami sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. kawitane wajib ingatake manungsa nanging sedaya manungsa pangapunten dhumateng fakulu mangdileng nindak maju amanu marjikatun lakus kayu sapa wonge ngamal ora kanggo ngamal iku ditolak ora Tuhan esok eh apa sih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wallah alam niki ketingale sing kula pahami. Sing kula pahami nggih. Niki ungkapan. Ungkapan. Ungkapan mungkin istilah niku senesai ungkapan kitab lah misalnya kitab ni berakan awal wajib ini gini. Yeah. Ini nak jenengan asin gunakan dalil pertama singkudu dilakoni sedereng ngamal ilmu. Niku ayat wonten fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ing dalam kitab Sahih Bukhari nyebutaken judul bab. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab ilmu sedurunge ngucap lan tegese kulun jenengan nalikane badhe ngamal niku di ilmu ni disit nek kulun jenengan ade ngomong di ilmu ni disit. Di antara dalil yang dipun sebutaken dening Al-Imam Al-Bukhari ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi lepas ucapan mau ini jenengan niki hadis sahih nang ngoten niku lu lima hami kena hadis niku ungkapan ngoten niku. Lepas ucapan niku wong nek arep ngamal, nek arep ngomong niki kedah dilandasi napa? Ilmu. Nek arep ibadah ya dilandasi napa? Ilmu. Wallahu taala. Cekap Pak Kiai, uruh, nonton boleh. Kita tahu sering minum nasi hangat dengan gula yang macam sampai mati pun jam. Gih, kalau sering minum ungkapan lah, nanti ya. Salawat lan salam mugi konjuk dumateng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang kulo jenengan ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten dinten kiamat sing ditakokaken apa lha jenengan ngaji ngaten nggih bacane wong nggih barang kula ngaji sing bisa awe syafaat Allah sing duwen apa sing bisa? Coba njenengan aja njenengan sing jawab. Sing kagungan syafaat Allah kalimatnya yang lalu tuh. Napa sing duwe syafaat Allah? Napa sing awe syafaat sing bisa awe syafaat Allah? Sing njenengan paham. Lillahi syafa'atu jami'an. Kabeh syafaat duweke nah, Allah azza wa jalla mangke nggih mangke yaumul kiamah fi arqatil kiamah maringi kemampuan dumateng Nabi alaihi wasallam maringi syafaatul kubra jenengan ngarep-arep mboten ngarep-arep Lazim tentang ingkang badhe pikantuk syafaat, nggih, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Wong sing ngucapaken kalimat la ilaha illallah tulus uli ngucapaken sekang atine. Nggih niki pembahasane pembahasan syafaat. Nggih jenengan donga Allahumma robba hadhihi da'wati tammah was-shalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata. Terusin apa? Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Apa mboten? Apal ning ngerti karepe. Allahumma robba hadhihi da'wati tamma. Allahumma ya Allah robba pangeran hadhihi da'wati tamma, undangan sing sempurna iki, undangan salat azan sinten wau sing azan iki nggih undangan azan Allahumma apa terusin apa wassalatil qa'imah, sholat sing bakal ditegakkan ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah mugi panjenengan maringi dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilah. Napa wasilah? Perantara-perantara apa? Al-wasilah dibun sudah kandungan para ulama ad-darajatul aliyah fil jannah, derajat sing dhuwur teng surga. Wal fadilah lan keutamaan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah mugi panjenengan maringi dumateng Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah, derajat ingkang inggil teng surga lan keutamaan. Wa ba'athu maqaman, lan ya Allah mugi panjenengan napa bangkitaken mangikaken wa ba'athu maqaman teng posisi keadaan kedudukan ingkang terpuji ingkang sampun panjenengan janjikaken. Nah niki sing dimaksud syafa'atul mudhma, syafa'atul kubra. Ceritanya dawa asing diceritakan orang teng-teng nih. Kesimpulannya wong bingung besok nanti lagi kiamat golet wong sing kira-kira bisa awe syafaat nekani Adam, Adam boten mampu, nekani Nuh, Nabi Nuh uzur, nekani Nabi Ibrahim rein apa Musa Ibrahim, Nabi Ibrahim boten mampu uzur, Nabi Musa, Nabi Isa, sehingga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun paringi dening Allah kemampuan maringi sepangan. Apa orang bisa Allah langsung saking gampang? Ning Allah azza wa jalla ngedengaken kemuliaan Nabi Muhammad. Oh, niku ringkas kisahnya. Cekap? Oh, terakhir. Pertanyaannya orang bodoh. Ini saat yes. Untuk sholat. Untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Iya. Yes. Harus baca Fatihah. Itu harus baca Fatihah. Kalau tidak tumanina. Sholatnya kalau enggak tumanina batal. Saya baca buku. Iya. Yes. Kalau begini saya tidak baca buku. Yes. Itu setelah baca buku. Tumanina min arkanis sholat. Tumakninah itu salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Dia terus Fatihah, misalkan ya Fatihah gimana? Untuk Fatihah kalau tidak tumakninah kan sholatnya batal. Fatihah itu tidak tumakninah gimana? Misalkan masih bergerak-bergerak itu tidak baca Fatihah, itu baca batal. Nah ini sebetulnya iya, iya, iya. Berkaitan dengan itu misalkan mendapati imam misalnya rakaat kedua imam kan naik lagi baca Fatihah sedangkan yang makmum itu masih baru mau naik. Imamnya sudah baca Fatihah kan belum tumanina yang makmum. Yang baca Fatihah yang makmum. Yang imamnya kan baca Fatihah. Imamnya Allahu Akbar baca Fatihah. Makmumnya? Makmumnya kan masih di bawah. Oh, makmumnya masih di bawah. Baru mau naik. Imamnya sudah baca Fatihah. Jadi kan bisa ya tumanina. Berarti jangan baca buku, baca saya baca buku dari kaki aja lah dari itu batal kalau tidak kemari dan bagaimana kalau pendapatnya apa yang salah di mana, apa yang salah makmumnya itu. Ya, kalau kering berarti paham. baca Fatihah cuma ina harus baca Fatihah terus. Ya mungkin sing dikarepaken. Mau berdiri tapi imannya sudah baca Fatihah. Sholat jamaah. Rakaat kedua. Imamnya takbir Allahu Akbar. Makmumnya belum berdiri. Imamnya sudah baca Fatihah. Batal enggak? Batal apa tidak? Sedangkan kalau baca bukunya itu pas hari sebelum pakai ahli bukan kan lima hami buku niku bener dereng. Boten jenengan lima hami buku niku pun tepat napa dereng bahasa Arab napa bahasa Indonesia. Maka dipahami sing bener dhisik. Nggih. Artinya pemahaman memahami buku itu sudah betul apa belum? Tumakninah salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Benar, kalau orang tidak tumakninah maka salatnya batal. Cuman jenengan ulama memahami buku itu pun benar dereng. Ini makanya dibaleni malih ya. Oke, pun ditunda mawon. Gen iki wonten budak menawi. Ini konten ditakunan. Ketika orang tua masih melaksanakan ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah, apa yang harus saya lakukan sebagai anak agar orang tua meninggalkan hal itu? Nih, awe nasihat yang baik dengan cara yang baik, yang lembut. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi anak nalikane ningali yang sumpah niki nglakoni ibadah-ibadah ingkang boten sesuai contoh, memberikan masukan, memberikan nasihat dengan cara yang hikmah, jangan dengan cara yang frontal. Nah niki kadang-kadang bocah nom istilahnya gerasa gerusu namanya. Nggih, dakwah niki asline niki ngangge cara sing lembut. Sing napa? Hikmah. Nggih, ampun ngangge cara-cara sing napa? Kasar, gerasa gerusu. Nabiullah Musa lan Nabiullah Harun niki sing dihadapi Fir'aun. Sing dihadapi sinten? Fir'aun. Saged dibayangkan lah Fir'aun gaya napa? Galake. Serme ge. Sila bahasa niki ne tanger napa-napa. Napa? Perintah Allah dumateng Nabi Musa lan Harun. Ge, perintah Allah Azza wa Jalla dumateng Nabi Musa lan Harun niki supaya lembut. Wa faqula lahu qawlan layyina. Nabi Musa Harun niki diperintah dengan Allah Azza wa Jalla supaya dakwah itu tenang. Fir'aun lan kowe tak loron ngucapna maring Fir'aun qawlan layyina. Ucapan sing apa? Sing lembut. Padahal iki sing Musa kan? Padahal Fir'aun iki. Faqul lahu qawlan layyina. la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha ya. Muka-muka elin ngaten niku nggih. Ah niki penting nggih. Anak nggih nalikane ningali yang tepat ingkang nglakoni mungkin kesalahan, penyimpangan, kekeliruan ibadah-ibadah ingkang dereng tepat diemutaken dielingaken nangge cara sing apa? Lembut. Nek perlu diskusi diskusi. Nek perlu ya. Ud'u ila sabiri rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Umumane terjadi diskusi nangge cara sing apa? Baik. Nggih idine niku nangge cara sing apa? Sing bagus. Wallahu ta'ala. Kan kalau ada kejadian orang yang sedang sholat sunah pada zuhur, lalu ada orang yang menepuk pundaknya mau sholat di makmum sholat wajib. Nah itu mungkin ada hukumnya atau menurut Bapak gimana orang yang sedang sholat sunah itu? Ada yang bahas sedikit, ada yang bahas sedikit di sini belum sampai dari akidah, akidah sama yang ini gua wow pitakonan sinotan ini masalah fikih. Jadi mangke kayaknya butuh dibahas secara khusus mau. Okay. Dibahas secara khusus masalah fikih. Masalah fikih ini, masalah fikih tata cara sholat dari mulai wudu mungkin ya, wudu yang sifat wudu Nabi, sifat sholat Nabi, jamaah lancar itu terus. Tinggalnya butuh pembahasan khusus. Sementara dicukupkan dulu nih. Nggih, wallahu ta'ala. Nggih, nyuwun ngapunten kok menawi wonten bahasa, kalimat, ucapan, kata-kata ingkang boten ranani, nggih, kula nyuwun sih agunging pamapunten. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.